Saya boleh minta tangannya di atas semua. Senang burka betangannya mas. Goyang damanya SMP Indonesia. Tepuk-tepuk sama-sama ya, bareng ya.